antara kita berdua tak pernah ada rasa cinta, hanya teman biasa saja. Tiada ku sangka tergoda terlalu asmara. Ooh, yeah, yeah. Ada cintamu, oh, oh, oh. Dalam hatiku yang tumbuh bersemi. Entah bagaimana ku harus memulai, ternyata jadi satu problema.